karya Asmadi Syafar. Seri yang ke-22 ini didukung oleh para pelaku. Kasdu Dewa sebagai Tuk Tunggal, Anas Sambayon sebagai Mak Rompang, Lanti sebagai Sinah, Anis sebagai Nisepi, Mogan sebagai Seman, Elias sebagai Ki Pandai Urat, dibantu oleh Dedi dan Siska. Pembawa cerita, Neni Sumardi. Teknik dan montase, Agus Budianto. Dengan sutradara, Denny Denhas. Pada kisah yang lalu diceritakan, Tobari kembali ke desanya di saat tengah malam bulan purnama, sehingga membuat gempar seisi desa. Lalu ketika kuburan Tobari digali keesokan harinya, ternyata tidak ditemukan mayat Tobari, yang ada hanya sepotong pohon pisang, sehingga Bapak Tobari menjadi bingung. Kalian buktikan bukan apa yang ada di dalam kubur itu? Oh, Tuk Tunggal? Ya, aku. Di sebelahku ini adalah Ki Pandai Urat. Oh, aku tidak menyangka kalau sepagi ini Desa Sendang Karang mendapat kehormatan begini. Hei, orang-orang desa, kita kedatangan orang-orang yang kita hormati. Selamat datang. Ya, sudahlah. Tidak usah kalian berteriak-teriak begitu mengumumkan kedatangan kami. Yang penting kini kalian ketahui bahwa desa kalian dalam bahaya, karena pembuat bencana itu sudah akan mengamuk lagi di desa ini. Mengamuk? Siapa lagi? Dia itu seorang perempuan. Dia akan bangkit dan datang dengan kekuatan yang teramat ganas seperti dulu. Kedatangannya itu setiap 25 tahun sekali. Lalu Ki, sekarang akan datang lagi Ki. Waduh. Ya. Kedatangannya untuk memporak-porandakan desa ini kira-kira 3 tahun lagi. Tapi karena perempuan itu mendapat kekuatan, yaitu mendapat suami seorang perjaka, maka kedatangannya kira-kira hanya tinggal beberapa purnama lagi. Tenang. Kita dengarkan dulu keterangan Ki Pandai Urat. Perempuan itu bersuamikan anakmu, Seman. Betul itu, Ki. Betul. Itu sebabnya mayat anakmu tidak ada di dalam kuburannya. Lalu bagaimana, Ki? Lalu bagaimana, Ki? Apa yang harus aku lakukan? Tenang. Kita ini sedang berhadapan dengan kekuatan yang hebat. Kekuatan yang tidak bisa dihancurkan begitu saja. Jadi jangan terburu nafsu. Jadi, kalau kalian menyalahkan cucuku ini penyebabnya, kalian salah. Justru Tobari yang telah terpancing oleh kecantikan perempuan ini. Kita hanya punya waktu beberapa purnama lagi. Nah, sebelum waktu itu sampai, lebih baik kita susun kekuatan untuk menghancurkan perempuan itu. Bagaimana? Kalian bersedia? Ya. Bersedia. Bagus. Pertama-tama kita harus bisa masuk ke sarangnya. Selamatkan mayat Tobari agar tidak dijadikan mainan oleh jahanam itu. Ya. Setuju. Bagus. Kini aku ingin bertanya, apakah cucuku sampai ke desa ini, Seman? Oh, sampai, Ki. Dia bernama Nyi Sepi bukan? Ya, Nyi Sepi. Mana dia? Dia pergi setelah datang minta maaf ke rumahku, Ki. Tidak tahu kemana perginya? Ah, tidak, Ki. Oh, kemana anak itu pergi? Sore begini, warung Bu Sina sudah tutup. Wah, kamu belum dengar ya, bahwa desa kembali dalam bahaya. Persis seperti 20 tahun yang lalu. Itu sebabnya ibu sudah berkemas-kemas. Pokoknya kiamat. Desa ini akan kembali seperti kiamat. Duduklah. Kamu kelihatan letih dan haus. Kalau mau minum air hangat, ambil sendiri ya. Iya, Bu. Siapa bilang desa ini dalam bahaya, Bu? Oh, kamu belum tahu ya. Yang bilang desa ini dalam bahaya adalah Tuk Tunggal dan Bujang Mucur. Mereka ada di sini, Bu? Iya. Sejak tadi pagi, mereka berada di rumah tetua desa ini. Jadi murid-muridnya juga ada? Siapa? Murid Tuk Tunggal itu bernama Bujang Mujur. Oh, iya ya, ada. Itu murid Tutunggal? Iya. Nah, ternyata kamu kenalkan dengan dia. Kok dulu kamu bilang tidak kenal? Iya, saya kenal. Tapi Bu Sina jangan bilang-bilang kalau saya ada di desa ini. Loh, kenapa? Saya benci pada Bujang Mujur. Bertambah cemas, Tuk Tunggal. Sudah 2 hari kita tidak menemukan Nyi Sepi. Jangan-jangan dia sudah masuk perangkap Mak Rompang. Semoga saja tidak. Nyi Sepi kan bukan anak bodoh pandai urat. Tapi dia masih lugu, masih polos. Ini Tuk Tunggal, aku sudah mendapatkan tusuk konde dari Sena. Mana si Sena itu? Dia tidak mau datang kemari. Mari. Dia takut. Biar aku yang masuk ke tempat Mak Rompang ini. Aku ingin mencari cucuku. Bagaimana kalau aku yang masuk dulu, Ki? Aku ingin melihat Tobari. Biarkan dia masuk dulu, Pandai Urat. Mungkin dia sudah tidak sabar untuk menemui anaknya. Baiklah. Di mana aku harus berdiri, Ki? Ya, di situ. Dekat pohon kayu mati itu. Nah, begitu. Genggam tusuk konde itu di tangan kananmu. Ya, begitu. Aku melihat rumah yang sangat bagus. Pergilah ke sana. Kamu pasti akan bertemu dengan anakmu. Dengan perasaan berdebar-debar, Seman mendekati rumah yang besar dan indah itu. Dia melangkah di halaman yang luas. Sementara suasana di sekeliling rumah tampak sepi, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ketika Seman sampai di serambi depan, dia mengetuk pintu rumah itu perlahan-lahan, namun tidak ada sautan siapa-siapa dari dalam. Seman membuka pintu rumah. Kini laki-laki setengah baya itu melangkah ke ruang dalam. Dia melihat suasana di dalam rumah begitu indah. Lama dia kagum akan pemandangan sekelilingnya. Ketika ia melihat ke kiri, tampak sebuah kamar yang pintunya tidak tertutup. Kamar itu besar dan indah. Sedangkan tempat tidurnya terbuat dari emas bertatahkan permata. Namun tiba-tiba darah Seman serasa berhenti mengalir karena di atas tempat tidur itu Tobari sedang tertidur dengan pulas. Maka tanpa berpikir lagi, Seman berlari memanggil nama anaknya. Berhenti! Siapa kamu? Aku mendengar suara perempuan, tapi aku tidak melihat wujudnya. Siapa kamu? Saya mau mencari anak saya. Lancang betul kamu masuk kemari. Siapa yang memberi izin kamu masuk kemari? Mana orangnya? Dari tadi aku hanya mendengar suaranya saja. Hei, siapa yang bicara itu? Tidak ada sautan. Mungkin dia takut melihat aku membawa golok begini. Hei, keluarlah! Tidak ada sautan juga. Aku harus cepat menemui Tobari. Lalu, aku bawa dia pergi dari sini. Anakku tertidur pulas. Ternyata dia masih hidup. Tobari, Tobari, ini bapak datang. Ayo bangun. Kenapa tiba-tiba hari menjadi gelap? Hari berubah menjadi malam. Lampu-lampu di dalam ruangan ini menyala. Semua terang benderang. Tobari, ayo bangun. Apa itu? Segulung rambut panjang. Rambut itu tergantung di udara. Dia bergerak. Rambut itu bergerak ke arahku. Aku harus lari sebelum rambut itu menutupi aku. Dengan cepat Seman berlari keluar kamar. Lalu dia terus ke halaman. Namun di sana pun hari juga sudah gelap. Malam sudah mencekam. Dan tiba-tiba rambut yang panjang itu membelitnya. Juga khawatir begitu, Tu Tunggal. Aku salah. Seharusnya tadi siang aku tidak suruh dia yang masuk ke sana. Iya, seharusnya aku yang masuk. Karena Seman tidak akan bisa menghadapi perempuan ganas itu. Yang lain kemana, Ki? Di sana, bersama-sama dengan Bujang Mojo. Mereka juga tampak gelisah karena ketua desa mereka belum kembali. Orang menjerit. Orang terjatuh. Nah, itu dia. Seman. Man, Seman. Urat nadinya sudah tidak berdenyut. Dia mati. Coba nyalakan obor. Nyalakan obor. Lihat Tu Tunggal. Dia mati karena dibelit rambut yang panjang. Mak Rompang. Malam ini Mak Rompang mulai memakan korban lagi. Dia sudah bisa membunuh dengan rambutnya. Pertanda hari kedatangannya sudah sampai itu. Kita harus bersiap-siap di Pandai Urat. Dalam suasana berbahaya seperti ini, aku belum juga menemukan cucuku. Aku yakin dia selamat, Ki. Ambil tusuk konde di tangan Zeman itu. Mungkin ada gunanya bagi kita, kelak. Iya, iya. Masih suka di sini, Bu. Lihatlah, bulan itu bulat dan indah sekali. Nih, kan tadi pagi sudah diumumkan bahwa seluruh warga desa tidak boleh keluar rumah sejak senja. Apalagi ini sudah tengah malam. Ah, Bu Sina, takut betul. Nyi Sepi tidak mengalami bagaimana ketika desa ini dilanda bencana 20 tahun yang lalu. Ngeri, Nyi. Rasa-rasanya belum akan sampai waktunya, Bu Sina. Mungkin sekitar 3 tahun lagi. Ini Tuk Tunggal sendiri yang mengumumkannya. Saya tidak percaya pada dia. Muridnya saja pembohong, apalagi gurunya. Nah, Nyi Sepi, dengar itu suara kereta kuda di kejauhan. Iya, saya mendengarnya, Bu. Mari masuk. Itu kereta kuda pembawa bencana sudah datang. Jangan takut, Bu Sina. Akan saya hadapi dia. Nyi Sepi, dia masuk. Penakut betul perempuan itu. Sedangkan aku tidak pernah diajarkan begitu oleh kakekku. Nyi Sepi, kereta itu sudah semakin dekat. Kusir kereta kuda itu Tobari. Dia marah melihatku. Bencana itu memang akan melanda desa ini. Tapi kata kakek, bukan sekarang, mungkin 3 tahun lagi. Sudah berdandan kamu, Mi? Iya, sore ini kan perayaan perkawinan nanti. Kenapa ditutup pintunya? Sena mana? Ada di belakang. Bagus, dia tidak kemana-mana. Loh, kok dipalang pintunya, Bang? Kamu belum dengar kejadian tadi malam? Kereta kuda itu sudah datang. Siapa bilang? Sina. Alah, perempuan itu memang selalu was-was sejak kematian suaminya, Bang. Kita tidak usah pergi. Kita harus pergi, Bang. Tidak enak kan pada orang tua Narti? Sena masih saja bertengkar karena sore itu mereka harus menghadiri perayaan perkawinan salah seorang penduduk desa Sendang Karang. Sementara bencana sudah mulai mengintip desa itu, bahkan tetua desa Sendang Karang sudah menjadi korban keganasan Mak Rompang. Nah, saudara pendengar, apakah Tuk Tunggal dan Ki Pandai Urat dapat mengatasi keganasan Mak Rompang? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah lanjutan cerita ini pada seri berikutnya.